bersama-sama kita lakukan. Ini termasuk bagian lagu wajibnya mafia solawat. Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah sayyidi Muhammad ibn Abdullah as-sadiq al-amin as-sadiq wa alihi wa sahbihi sering saya katakan kepada anak-anak semuanya bahwa solawatmu sebetulnya hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri. Rasul kita sudah sempurna di mata Allah, sudah al-ma'sum, dan solawat kalian akan kembali kepada kalian semua masing-masing. Semoga kalian semua yang hadir, yang bersolawat bersama kita, yang dipandegani Bapak Haji Sugeng, dan semua teman-teman serikan di listrik grup, semoga jasad kita, hati kita, ruh dan jiwa kita selalu disinari oleh cahaya Rasulullah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang galau, yang kuncang Allah kuatkan, tegarkan. Allahumma, tangannya diangkat dua-duanya. Wa sallim sayyidi wa habibi sayyidi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah as-sadiq al-amin kiri tetap diangkat, yang kanan taruh latuh, ditaruh di dada kiri kita semuanya. Allah Sayyidi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah sayyidi rasulillah Muhammad Abdillah as-sadiq al-amin wa sahbihi ajma'in Semoga kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di jasad kita, di hati kita, di jiwa kita, Allah keluarkan dengan kekuatannya solawat. Allahumma salli wa sallim. Yang terakhir selawat ini kita baca sambil berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Allah. Tangannya diangkat semuanya. Aqsamtu alayka ya jami'al ailal wal amrad. Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi wa ruhi sayyidi rasulillah. Muhammad ibn Abdullah. As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terakhir selawat ini untuk keluarga kita, orang tua kita semuanya. Semoga Allah sehatkan, Allah sembuhkan yang sakit, Allah mudahkan di setiap kesulitan mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi. Bayangkan wajah abang-abang kalian, ibu kalian semua, keluarga kalian, akan Allah rahmati mereka. Allahumma salli wa sallim.